Wis nasibe kutu koyok ini. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mure ngomongan iseng. Kutu tak terima bojoku panjang.